kamu asli cangkokan Jawa. Busana biasa saja, rambi kau punya pinggang. Rai lalatmu genit ngakrik di jidat, goda batinku kilik-kitik imanku. Pantatmu aduhai bagai salak raksasa. Merah bibirmu bukan polesan pabrik. Mulus kulitmu tak perlu lagi ke salon. Betismu bukan main, indah bak padi untik. Tidur pun aku tanyanya sebelum aku sebutkan namamu. Kuruzila Bonimontor, rasanya ingin punya bang untuk traktir atau seorang. Impianku Kuruzila Bonimontor. Baru melihat kaki ibu melangkah, hati di dalam tak jujur mirip beduk. Apalagi hehehe takkan kuat ku berdiri. Sirah guruku ibu manis paperman, berilah les privat agar otakku paten. Hadiahku tas plastik, boleh pesan di butik. Tidur pun aku tanyanya sebelum aku sebutkan namamu. Kuruzila Bonimontor, rasanya ingin punya bangku praktik. Engkau seorang impianku Kuruzila Bonimontor. Kalau setuju kita bolos sehari, mohon sedikit mungkin Tuhan tak marah. Asmara tak bedakan, aku murid kau guru. Kebun binatang lokasi yang ideal, murah meriah ongkos buat pacaran. Ku tahu gaji itu hanya cukup untuk beli tahu. Tidur pun nak tanyanya sebelum aku sebutkan namamu. Kuruzila Bonimontor, rasanya ingin punya batu praktir. Engkau seorang impianku Kuruzila Bonimontor. Kuruzila Bonimontor.